Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa lam tattab bi lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kalau apa ya, 10 Desember ini suka diperingati sebagai hari apa, hak asasi manusia. Nah, mungkin saya akan bahas masalah itu karena masalah human rights atau hak asasi manusia ini sekarang ya di samping sudah ada kementeriannya juga, ada Komnas HAM juga, dan ini juga sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Anak-anak kita kalau sekolah mulai, yang saya tahu mulai SMP ya, di kurikulum PKN itu sudah ada materi tentang hak asasi manusia. Nah, saya pikir itu menurut saya ini sudah menjadi kewajiban dari orang tua untuk memberikan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban itu, ya, agar anak-anak kita tidak keliru apa yang disebut hak, apa yang disebut dengan kewajiban. Karena masalah hak ini sesuatu yang harus ditunaikan, ya. Kita ada istilah dalam bahasa kita, pihak, ya, para pihak, pihak satu, pihak dua. Ada pakar bahasa yang menyebut bahasa Indonesia pihak itu dari kata Arab fihi haqqun. Jadi di dalamnya ada kebenaran atau hak. Jadi hak ini memang unik, ya. Hukukullah, hak-hak Allah. Hukukul ibad, hak-hak manusia, hak-hak hamba, ya. Jadi dalam sebuah hadis di Arba'in Nawawiyah itu ada kisah tentang Mu'adz bin Jabal yang ditanya, benarnya diberitahu oleh Rasulullah ada apa hak-hak Allah, ya. Hak-hak Allah ini ya yang harus dipenuhi oleh kita semua adalah menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu hak Allah. Artinya kalau ada manusia yang menyekutukan Allah, ya, menyembah Allah dan menyembah yang lain, ya, itu berarti dia merampas hak Allah. Kemudian kalau hak Allah itu ditunaikan kata Rasulullah, maka manusia berhak mendapatkan haknya. Haknya apa? Haknya dia mendapatkan surga, ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu ada yang harus ditunaikan. Ada hak Allah, ada hak hamba. Nah, mengetahui batas-batas masing-masing hak inilah yang sangat penting, ya. Hak anak, hak orang tua, hak guru, hak murid, ya. Hak penguasa, hak rakyat, nah, itu harus diketahui. Itu hududullah, itu batas-batas yang ditentukan Allah. Nah, itulah yang sebetulnya sering kita bahas sebagai adab. Jadi mengerti kadar batas sesuatu dengan tepat, itu adab. Nah, kaitannya dengan pemikiran kontemporer sekarang ini, yang sekarang yang berkembang ini karena batas-batas ini tidak diketahui, ya, akhirnya menimbulkan kerancuan. Sebagai contoh yang berkembang adalah ini isu yang sedang rame ya di Bandung. Apa itu? Saya baca di berbagai media ada kelompok Kristen yang menyelenggarakan satu KKR, apa namanya, kebaktian dan kebangkitan rohani di gedung Sabuga di ITB, gitu kan. Kemudian kan diminta untuk dihentikan, ya, tapi bahasa di media dibubarkan dengan paksa, ya, dan seterusnya. Sampai menimbulkan apa ini isu yang mendunia. Nah, alasannya ini hak beragama. Tokoh-tokoh kita pun sudah mengatakan itu hak beragama. Nah, ini yang juga perlu kalau kita lihat dari sudut pandang Islam. Ya. Apakah setiap agama itu punya hak nggak untuk mengekspresikan agamanya? Kalau kita sebagai orang Muslim, kita punya hak dan kita punya kewajiban. Kewajiban orang Muslim adalah misalnya yaghyiru biyadi fa ilam yastati memilisani fa ilam yastati memilisani ya mudhani kataful iman, kata Rasulullah, jika kamu lihat kemungkaran maka fa ilam yaghyiru biyadi, ubahlah dengan tanganmu, ubahlah dengan kekuatanmu. Itu perintah Nabi ya. Jadi kalau kita lihat al-mungkar, suatu yang salah ya, suatu yang tidak benar, dan itu dinyatakan dengan terang-terangan, al-mungkar itu bukan kemaksiatan yang tersembunyi, tapi kemaksiatan yang sudah terang-terangan ya. Jadi kalau orang itu minum khamr masih malu di rumah, itu kategorinya dia maksiat ya. Kita tidak boleh menyanyiakan apa namanya, dia masih aib bagi dirinya ya. Tapi kalau dia sudah minum khamr sambil di jalan ya, menampakkan kemungkarannya itu, maka itu bukan maksiat, itu sudah mungkar. Maka kita kena kewajiban untuk mengubahnya ya, kalau kita mampu dengan kekuasaan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati ya, itulah selemah-lemah iman. Sama dengan sekarang ya, orang menyebarkan paham yang tidak benar. Misalnya ada sinetron di TV ya, yang mengajarkan tentang pergaulan bebas di kalangan remaja ya, bahwa pacaran itu adalah solusi ya untuk anak-anak prestasi yang naik. Kira-kira muatan yang dikandung di sinetron itu begitu. Jadi semakin apa namanya, semakin dari hasil survei gitu, misalnya ya, ternyata yang prestasinya bagus itu yang siswa yang pacaran ya, yang siswa yang prestasinya nggak bagus, siswa yang jomblo. Nah ini mungkar, ini mungkar. Nah makanya kalau itu disiarkan, maka kita kaum muslimin kena kewajiban, ubah itu dengan tanganmu. Gitu ya. Kalau kamu nggak mampu, kamu nggak kuasa, tidak hanya lisan. Ya sekarang sudah ada media sosial, ya bisa kita gunakan untuk itu. Ya, itu wajib. Kalau semua kita nggak melaksanakan, kita dosa semua. Al-mungkar itu dibiarkan. Nah, kemungkaran yang paling besar dalam pandangan Islam itu adalah syirik, dosa syirik. Oleh karena itu adalah kalau di dalam sejarah Islam dulu ya, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada namanya Asyurut Al-Umariyah, perjanjian Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai kepala negara dengan via Nasrani ya. Jadi Islam itu menjamin kebebasan beragama ya. Tetapi tidak sepenuhnya bebas orang untuk menyebarkan kemusyrikan, kemungkaran. Itu gak boleh. Sampai sekarang di negeri Islam juga begitu. Di Malaysia aja gak boleh. Kalau kita di TV Malaysia gak ada siaran agama Kristen, gak ada ya. Di Qatar, di Afghanistan, itu kalau orang misionaris ya, menyebar agamanya, ditangkap. Di Brunei sekarang begitu juga, ada misionaris diusir, dia ditangkap. Karena itu dalam pandangan Islam ya, itu mungkar ya. Nah, oleh karena itu hal seperti ini gak bisa dilihat dengan kacamata human right ya. Nah, orang yang sekarang belajar kacamata, yang diajari asasi manusia, itu kalau kitab susinya deklarasi masalah asasi manusia, dia kacamatanya netral, gak pakai kacamata Quran lagi, kacamata hadis enggak. Dia berdiri netral ya, dia lihat, dia letakkan Islam di sini, Kristen di sini, Hindu di sini, di depan dia, di luar semua agama. Dia mengatakan semuanya ini bebas, harus diberikan hak yang sama. Nah, ketika dia berpikir begitu, sebetulnya dia sudah keluar dari Islam ya, dia sudah tidak menggunakan cara berpikir Islam lagi. Jadi dia bilang orang Islam, cara berpikirnya sama, orang Islam punya hak siaran agama di TV, yang lain juga punya hak yang sama ya. Boleh ya. Karena ini misalnya kan waktu bulan puasa, orang Islam punya hak ya, siaran agama di TV sebulan Ramadan, apa, selama sebulan di bulan Ramadan. Nah sekarang Desember nih ya, itu giliran orang Kristen apa namanya, punya hak juga sebulan gitu ya, untuk menyiarkan agama. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan Islam, saya nggak lihat deh dalam pandangan realitas kita nanti ya. Karena kalau kita Muslim, maka kewajiban kita berpikir sebagai muslim. Ya. Di sini yang harus kita sangat berhati-hati, karena kadang-kala ada hal-hal yang antara Islam ya, dengan realitas ini nggak sama, sehingga mudah anak-anak kita bisa berpikir yang keluar dari cara berpikir Islam. Ya. Ya, saya pernah anak saya bertanya, kan adil dong kalau orang Islam boleh menyebarkan agamanya, orang lain juga boleh. Gitu. Ya. Nah kalau orang Islam boleh begini, yang lain juga boleh. Nah ini kamu berpikir dari sudut mana? Ya, sebab kalau saya orang Muslim, maka saya tidak akan mengatakan bahwa antara tauhid dan syirik itu diberikan hak yang sama. Nah, itu. Ya. Jadi ada mahasiswa saya S3 ini lagi nulis disertasi tentang pendidikan multikulturalisme di Madrasah Tsanawiyah. Kebetulan Kementerian Agama mengeluarkan buku itu, buku panduan multikulturalisme. Ya, ini di Cibinong. Jadi itu dari Kementerian Agama Pusat. Ternyata pendidikan multikulturalisme itu sudah diajarkan di madrasah-madrasah, ada bukunya. Nah, terus dia meneliti. Ya, saya lihat bukunya. Coba kamu cek lagi apa yang ya multikulturalisme itu. Dia bilang multikultur, budaya yang banyak. Enggak begitu, coba lihat lagi apa definisinya. Ternyata definisinya pendidikan multikulturalisme itu yang dimaksud multikulturalisme adalah pendidikan yang menjamin ya hak-hak setiap warga negara untuk diakui sebagai negara tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, ras, agama. Ya, jadi hak-hak tiap agama itu harus semuanya sama. Ya, ini adalah yang diajarkan, yang anehnya ini diajarkan melalui pendidikan agama Islam. Ya, sudah masuk dalam kurikulum pendidikan agama Islam, tapi bukunya terpisah. Ya, bukunya terpisah. Nah, saya bilang ke mahasiswa, coba cek lagi, apa betul nggak ajaran Islam seperti itu? Ya. Kalau kita di dalam Islam, itu soal suku, bangsa, ras sudah selesai. Kita tidak punya orang Muslim beda-bedakan itu, ya tidak boleh. Jadi kadang-kadang ada juga seorang tokoh yang saya bosan, karena dia mengatakan partai kami tidak memilih si A bukan karena faktor SARA. Saya bosan beliau, saya tandai, apa betul begitu? Kan kita ini orang Islam, SARA itu ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau saya tidak memilih seseorang, maka tentu pertimbangan saya adalah Islam. Saya orang Islam. Islam boleh gak saya milih? Ya, itu pertimbangan. Bukan karena faktor dia beda suku, bukan karena beda dia beda partai, ya, tapi yang paling utama adalah menurut Islam ya, ini layak gak dipilih? Ini boleh gak dipilih? Gitu. Nah, cara pandang ini, so, di situ ada SARA, ada A-nya. Ya, kalau ya tokoh hebat gitu ya, terkenal, dia mengatakan partai kami tidak boleh itu bukan karena SARA. Nah, berarti bukan karena agama dong. Oh, di dalam SARA itu ada unsur agama. Ya, jadi kadang-kadang ini soalnya SARA itu sudah dipandang jelek gitu. Jadi kamu milih sesuatu jangan karena agama. Nah, ini enggak benar. Ya. Maksudnya kalau kita milih atau tidak milih sebagai orang Muslim ya karena agama. Karena agama kita Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan ya. Mulai dari bagaimana kita masuk kamar mandi itu diatur oleh agama. Bagaimana kemudian memilih pemimpin gak diatur oleh agama? Gak mungkin. Ya, ada aturan yang sangat jelas. Ya, bahkan para ulama kita dulu menulis kitab-kitab fikus siasah dengan sangat jelas. Ya, jadi itu namanya worldview, sekali lagi. Itu worldview yang disebut dengan Weltanschauung itu cara pandang, cara kita melihat masalah itu. Ya, itu pakai cara berpikir apa? Kita ini orang Muslim. Ya pakailah Islam. Ya, syahadat kita itu kita gunakan untuk kita berpikir. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan beragama, ya, kacamata yang kita pakai itu ya kacamata Quran gitu. Ya. Bebasnya apa? Ya, kalau orang kami menjamin Anda ibadah, kita enggak boleh ganggu misalnya. Ya. Itu dijamin. Bahkan ketika Konstantinopel ditaklukkan Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453, ya, itu apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Kemudian tidak menghancurkan seluruh gereja, ya, tapi dikurangi jumlahnya. Ya, kemudian banyak bangunan-bangunan gereja diubah fungsinya. Ya, itu disiapkan di Turki Utsmani itu selama 500 tahun berkuasa, orang-orang Yahudi saja dijamin haknya. Malah orang Yahudi itu dikasih hak, ya, untuk apa, menjalankan agamanya. Bahkan orang Yahudi dan Kristen diberikan pengadilan sendiri. Ya, itu orang Barat aja nggak berani loh ngasih sampai sekarang ini pengadilan tersendiri bagi orang Islam. Jadi silakan mereka, kalau mereka punya preferensi, dikasih haknya itu, ya, untuk pengadilan mereka, tentu dalam urusan agama mereka. Ya, itu boleh. Islam itu menjamin itu. Tetapi yang tadi asyurut al-umar, ya, syarat-syarat umar, yang disebut syarat-syarat umar itu apa? Salah satunya adalah Anda boleh beribadah, tapi jangan menyebarkan agama Anda kepada orang Islam. Nah, itu gak boleh. Ya, sebab kalau Anda menyebarkan ajaran-ajaran syirik ini kepada orang muslim, itu mungkar. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi kalau orang muslim sekarang berjuang, ya, untuk menjaga akidahnya, ya, agar tidak diserang, ya, dimurtadkan, itu haknya orang Islam, bahkan kewajibannya orang Islam. Ya, seperti misalnya begini, di dalam hak asasi manusia sekarang, mengoreksi penguasa itu disebut hak, hak rakyat. Rakyat punya hak untuk mengoreksi penguasa. Di dalam Islam, mengoreksi penguasa bukan hanya hak, tapi kewajiban. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair, kata Rasulullah. Jihad yang utama itu adalah menyampaikan kata-kata yang benar, ya, kalimatul haq inda sultanil jair, pada penguasa yang berdosa, penguasa yang salah. Itu wajib. Nah, ini yang dulu, ya, kita harus menjaga betul hak-hak ini. Di mana batasnya itu? Ya, batas antara kita, hak kita itu di mana? Ada kisah, ya, ini, ya, terkenal di sahabat Rasulullah itu. Kita mengenal sahabat, salah satu sahabat Nabi yang utama itu kan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat yang berasal dari Persia, dari Iran. Dan dulunya Salman ini bukan agama Yahudi, Majusi. Ya. Orang tuanya itu juga tokoh Majusi, penyembah api. Ya, jadi suruh Asteria. Kisah Salman masuk Islam ini cukup menarik kalau kita perhatikan. Salman ini orang yang berpikir, dia cerdas. Ya, dia dari Majusi itu dia belum mengenal agama Kristen dari situ. Akhirnya setelah dia teliti, dia bilang ini lebih baik daripada agama saya. Salman akhirnya pindah Kristen gitu. Ya. Terus dia dari satu agama Kristen pindah ke beberapa sektor. Pindah lagi. Jadi dia itu setiap berguru soal Kristen, pendetanya mati, kemudian dia pindah lagi gitu. Ya. Pindah lagi sampai terakhir, pendeta dia yang terakhir itu mengatakan pada Salman, ini sudah keluarnya nabi yang terakhir. Ciri-cirinya disebutkan, ya, ciri-ciri nabi yang terakhir itu disebutkan oleh pendeta ini, ya, gurunya siapa, Salman Al-Farisi. Nah, akhirnya Salman ini dia seorang apa ya, kuat sekali ya, tekadnya untuk mencari kebenaran itu. Dia cari itu, dia nggak tahu tempatnya di mana, nggak dikasih lokasinya. Tapi dia mencari itu. Nah, dalam pencarian itu, ya, Salman Al-Farisi ini justru dirampok. Di tengah jalan dirampok, hartanya dirampas, bahkan dirinya juga dirampas kemerdekaannya. Dia dijadikan budak. Ya. Nah, inilah ya, Allah menunjukkan Salman, kemudian orang juga bilang, tidaklah. Ya. Salman itu dijual kepada orang di Yathrib. Jadi dia bawa ke Madinah. Nah, ketika Salman datang ke Madinah, nggak lama kemudian pas Rasulullah itu hijrah, itu apa kisahnya? Padahal orang kalau dijual kemerdekaannya dari budak sudah nggak punya hak lagi, dia nggak bisa menentukan dia ikut aja kemana. Ya, itu jadi manjatufina lana diarnahum sebulan. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, Allah sungguh pasti akan menunjukkan jalanku. Nah, kisah Salman, akhirnya kita tahu Salman Al-Farisi ini masuk Islam. Ya, setelah menguji misalnya diberitahu Nabi yang terakhir ini dia tidak menerima sedekah. Diteskan oleh Salman Rasulullah itu kan dikasih sedekah. Ternyata betul, tidak dimakan, so dikasih pada sahabatnya. Terus dites lagi, tapi dia menerima hadiah gitu. Benar, dikasih hadiah, Rasulullah mau terima. Terus ada tanda kenabian di punggung Rasulullah itu. Jadi ciri-ciri itu yang ditunjukkan oleh pendeta gurunya Salman Al-Faris tadi itu benar, akhirnya Salman masuk Islam ya. Nah, kita tahu Salman Al-Faris itu kan disaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Abu Darda ini seorang sahabat yang warok ya, tukang ibadah. Ibadahnya luar biasa Abu Darda ini. Sampai apa ya, istrinya itu kurang diperhatikan. Suatu ketika Salman ini melihat istri Abu Darda ini lusuh, bajunya kotor gitu ya. Nah, ini kalau persahabatan itu sampai begitu ya. Akhirnya Salman nakur, kenapa? Kata istri Salman, istri Abu Darda, aku enggak. Buat apa aku berdandan kalau Abu Darda itu enggak peduli sama aku? Ya, jadi istrinya aja saking apa ya, semangat ibadahnya gitu, sampai istrinya diterantarkan. Nah, itulah akhirnya Salman ketika menginap di rumah Abu Darda, betul Abu Darda luar biasa, habis sholat isya tidur sebentar sudah bangun ya, baru kira-kira berapa saat bangun ibadah. Terus Salman bangun dicegah Abu Darda ini, suruh tidur dulu ya, nanti masih tengah malam, masih lama ya, bangun lagi ya, mau sholat lagi, dicegah lagi Abu Darda, belum, nanti malam ya. Baru setelah lewat tengah malam ya, 2/3 malam baru kemudian Salman bersama-sama Abu Darda untuk sholat lain. Nah, diberitahulah Abu Darda ini oleh Salman ya, bahwa diri kamu itu punya hak, Allah juga punya hak, istri kamu juga punya hak. Itu, jadi masing-masing itu ditunaikanlah haknya. Itu namanya adil, itu namanya berada. Ya, jadi jangan kita timpang. Ya, kadang-kadang kita itu cenderung begitu ya, kalau senang dengan sesuatu ya, itu cenderung untuk apa, menzolimi yang lain gitu ya. Lagi senang ibadah seperti tadi kan, ada dulu kisah tiga sahabat Rasulullah ya, satu nggak sholat terus nggak mau tidur ya, satu mau puasa terus, saking semangatnya puasa ya, akhirnya nggak buka ya. Satu lagi saking semangat ibadah nggak mau kawin ya, itu ditegur sama Rasulullah. Ya, masing-masing itu ada hak yang harus ditunaikan. Nah, itu jadi hak kita itu ada istilah hak di dalam agama kita, ada memang. Ya, tapi hak itu yang menentukan Allah, bukan kita. Batasan-batasan tadi itu hak itu bukan kemauan kita. Nah, ini sekarang kalau kita tidak mengerti hak ini, akhirnya kita menentukan hak itu berdasarkan perasaan. Nah, contoh dalam pendidikan, ya. Rasulullah bersabda, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina wurdi'ahu wa yuhsina adabahu. Hak anak atas orang tuanya ya, adalah ayyuhsina ismahu ya, orang tua harus memberikan nama yang baik ya, jadi kewajiban orang tua memberikan nama yang baik. Wa yuhsina wurdi'ahu, dan apa, memberikan persusuan yang baik ya, pengasuhan yang baik. Itu hak anak, itu harus ditunaikan ya. Nanti kalau enggak, anak bisa menuntut orang tuanya, berarti dia nggak dapat haknya anak itu ya, karena dalam hadis bukan itu hak anak atas orang tua. Wayusina adabah, dan orang tua itu wajib memperbaiki adab anaknya ya, jadi anak kita ini harus diajari adab, harus tahu adab ya. Jadi kalau anak sapi tidak tahu adab ya, apalagi adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada keluarga Rasulullah, adab pada sahabat Nabi ya, adab kepada para ulama ya, adab kepada guru, adab kepada orang tua ya, adab sholat jamaah ya, adab sholat apa namanya Jumat misalnya, adab semua ini itu hak yang apa namanya, hak anak itu untuk dia tahu. Artinya kalau anak nggak dapat haknya, orang tua yang kalah di akhirat, nanti akan dituntut. Karena itu hak anak ya, jadi berarti orang tua itu tidak memberikan hak anak gitu. Dan ini harus hati-hati, di banyak orang tua yang kemudian berpikir seolah-olah dia apa namanya memberikan hak anak itu, ada yang menyekolahkan anak saja. Ya, pokoknya saya siapkan duit, ya, anak saya kirim ke sekolah, sekolah yang bagus supaya dia nanti bisa menjadi orang. Ya, ini sementara adab anaknya dia nggak tahu, bahkan adab pada orang tuanya dia nggak tahu. Ya, bagaimana harus bersikap kepada orang tuanya, adab kepada gurunya nggak tahu. Ini dosa. Ya, ini dosa. Hak, apa namanya, berarti haknya belum ditunaikan tuh, hak anak. Ya, saya dua hari yang lalu, hari apa, tanggal 8, tanggal 10 ya, yang lusa yang lalu itu, hari Kamis saya pulang dari Kuala Lumpur, saya mengunjungi beberapa lembaga pendidikan di sana, di UTM, ada satu sekolah internasional, International Islamic School di Kuala Lumpur, itu direkturnya orang Indonesia, ya dulu saya kenal, tapi saya selama saya di Kuala Lumpur bertahun-tahun saya tidak pernah masuk ke sini. Ya, tapi karena saya ada keperluan untuk studi banding, akhirnya saya datang kemarin itu. Apa sih kok orang mau? Karena di situ yang sekolah itu ada mahasiswa dari 49 negara, siswanya ada 400-an. Yang siswa dari Indonesia itu ada 68 orang. Ya. Dan cukup mahal, kalau nggak salah untuk SM, O level ya. Itu setelah SMP, karena dia Cambridge, kurikulum Cambridge itu sekitar 22.000 ringgit setahun. Ya, 22.000 ringgit itu sekitar 70 juta ya, biayanya setahun, belum ujian-ujian apa O level dan itu. Nah, kalau kurikulum-kurikulum yang internasional begini ya, dia cerita, direkturnya cerita bagaimana ada seorang pejabat tinggi negara yang bawa anaknya di situ, ya, karena kecewa anaknya sekolah di sekolah internasional di Jakarta yang mahal hampir ratusan juta biayanya. Ternyata kok ijazahnya itu enggak ijazah Cambridge, tapi ijazah Tutmuri katanya. Jadi saya baru paham juga, ternyata ada pejabat yang berpikir sekolah hebat itu kalau ijazahnya ijazah Cambridge ya, O level atau E level gitu. Ya, saya print itu semua apa, cara-cara apa sih maksudnya ijazah internasional ini. Ya. Sekarang maksud saya begini, jadi ada orang tua gitu ya, memperhatikan anaknya ini karirnya gitu ya, tapi nggak diperhatikan bagaimana adab anaknya. Ya. Sholatnya benar nggak? Hajinya benar enggak, akidahnya benar enggak, akhlaknya benar enggak, itu yang utama sebenarnya. Sama seperti pemerintah kita sekarang, pemerintah ini wajib loh menjamin hak anak. Ya, saya gimana, ini kewajiban saya juga harus mengirim surat ke pemerintah, karena ini perdebatan antara siapa menteri pendidikan Pak Muhajir ya, dengan Pak JK kelihatannya ya, soal apa ujian nasional kan sekarang nggak putus akhirnya ya, sudah bilang ada moratorium, Pak Jokowi sudah setuju dibawa ke sidang kabinet, Pak JK menolak, dan dulu Pak JK tetap harus ada ujian nasional, dan rupanya yang menang Pak JK kelihatannya ya. Jadi kuat juga Pak JK ya. Ya, saya bayangin kalau debat gitu ya, Pak JK dan Pak Jokowi menang mana ya, sidang kabinet. Jadi akhirnya sekarang moratorium, asalnya kan 2017 mau moratorium, paling enggak mungkin wewenangnya dipindah ya. Jadi yang ujian SMA nanti ke provinsi, SD SMP ke kabupaten gitu ya. Yang kita sedih ini ya, bahwa sekarang sebetulnya kan kewajiban pemerintah itu memenuhi hak rakyatnya dalam pendidikan. Hak rakyat itu apa? Hak rakyat itu yang pertama haknya tadi itu, yang disebut hak itu kan dia tahu adab. Dan itu ada dalam Undang-Undang Dasar ya, 45, Pasal 31. Tujuan pendidikan kita adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi kalau kita bicara ujian nasional, yang seharusnya dipentingkan itu bukannya matematika dulu ya, bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia dulu. Yang wajib pertama itu kan anak itu bisa sholat enggak? misalnya, ya. Anak itu bisa ngaji nggak? Ini untuk orang Islam, ya. Anak itu bisa ngaji nggak? Imannya benar nggak? Akhlaknya benar nggak? Itu yang harus standar kelulusan, gitu. Jadi yang namanya standar SKL, ya, standar kompetensi lulusan, itu yang pertama itu haknya anak itu ditunaikan. Hak anak ini, hak murid ini, hak warga negara ini menjadi kewajiban pemerintah. Jadi yang salah karena orang memahami pemerintah itu hanyalah mengurusi manusia, gitu ya, tapi nggak ngurusi agama. Karena teorinya sekarang ini manusia itu dianggap makhluk seperti kera, seperti monyet. Bagaimana dia nyaman hidupnya, nyaman perutnya, nyaman syahwatnya. Tapi untuk masalah akidahnya, akhlaknya, pemerintah nggak nanggung. Nah, ini yang keliru. Ya, benar kata Rasulullah, al-imamu junnatu. Pemimpin itu adalah perisai, pelindung. Kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Ya, jadi kalau dia kedudukan sebagai pemerintah nih, ya, ya, misalnya Pak Wali Kota Depok lah, ya, itu wajib itu. Dia harus, ya, nah ini nggak tahu berpikir nggak Pak, sebenarnya Idris ini. Harus mewajibkan kalau bahwa semua anak Muslim, ya, di Depok ini, gitu ya, itu harus bisa ngaji, lulus SD itu, harus bisa sholat. Kalau enggak, ya, paling enggak negara itu buat kebijakan, namanya negara itu buat kebijakan. Tahu jawabnya. Bahwa kemudian kebijakannya dilanggar bukan soal ini, tapi dia harus tahu bahwa itu hak yang harus dia tunaikan, gitu ya. Apa namanya? Itu haknya rakyat, haknya orang Muslim. Untuk dia mendapatkan apa namanya pendidikan, ya, yang memperbaiki adabnya tadi. Ya. Kita begitu, dimanapun juga kalau kita atasan kita punya karyawan, karyawan punya hak. Gitu. Kita wajib tunaikan. So, kalau haknya tidak kita tunaikan, di akhirat nanti dituntut. Gitu. Di akhirat kan nanti ujungnya kita akan bertanggung jawab. Nanti kita nggak menunaikan hak kita. Ya. Jadi kalau sekarang bagi orang Barat yang namanya human rights, ya, hak asasi manusia, itu hak yang melekat pada dirinya. Gitu. Ya, kalau kita baca definisinya begitu, hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Bukan kalau kita, hak yang melekat pada diri seorang yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu namanya hak. Jadi kalau salahnya orang memahami hak, ya, akhirnya dia gak ngerti bahwa ini haknya. Kalau kita orang tua, hak anak kita bukan hanya kasih makan, bukan hanya nyekolahkan, bukan hanya apa namanya memberi nama, ya, ngasih gizi yang baik, pengasuhan yang baik, enggak sampai adabnya itu yang ayuh sina adab baru kata Rasulullah itu hak anak. Ya, kalau tidak kita orang tua tanggung jawab di hadapan Allah, ya, untuk memberikan haknya tadi itu. Ya, misalnya begini, ya, dan saya terus terang saya cerita anak saya jadi. Karena kemarin nggak ikut aksi 212 ini, saya ikut semua gitu kan, istri ikut semua, dan menurut saya bilang ini penting, karena ini udah mahasiswa, kamu harus ikut, karena ini belum tentu terjadi lagi. Ini bagian dari kepedulian. Kalau menurut saya kita harus mengajak anak kita untuk peduli, ini masalah umat, ya. Nah, anak saya juga nggak berbagai alasan nggak ikut. Ya saya bilang, ya kalau begitu mulai sekarang saya gak kirim uang, ya, kecuali saya bilang kamu mau sholat di masjid, taat apa namanya, kamu aktif dalam dakwah, itu hak saya. Karena dia sudah dewasa, sebetulnya saya gak ada kewajiban lagi karena dia sudah dewasa, boleh kalau saya tidak memutus. Karena dia gak mau nurut, ya sudah kalau kamu mau begitu kamu sendiri, gitu ya. Karena ada kewajiban orang tua dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur. Ya, jadi wahai anakku dirikanlah salat. Nah, itu kewajiban orang tua. Ya, kita wajib. Nah, kalau kita artinya kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah supaya anak kita salat, ya, berarti kan kita wajib mengajarkan anak kita bisa salat, salatnya harus benar gitu. Ya, jadi kalau anak kita misalnya SD gitu, umur 10 tahun, itu harus dicek dia sholatnya benar enggak, persusinya benar enggak, wudunya benar enggak, sujudnya benar enggak, rukuknya benar enggak, harus dicek semua. Kita kewajiban kita, ya, itu kalau kita tunaikan, nah sudah, ya, kita sampaikan, bahwa nanti anaknya begini-begini, saya sudah saya sampaikan, kan? Kamu sudah tahu. Ya. Jadi kewajiban sudah saya tunaikan. Di hadapan Allah nanti dia tidak bisa nuntut di akhirat. Ya. Kan sudah saya beritahu, kamu wajib dakwah, wajib amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kamu tidak mau, itu bukan tanggung jawab saya. Ya, tapi untuk itu, ya kamu begini. Saya mau ngirim uang kalau kamu begini. Saya mau enggak? Ya, kalau enggak ya sudah kamu cari sendiri. Udah dewasa wajib ya. Ya dia apa sudah tanggung jawab dia. Ya, sebetulnya saya juga agak marah juga. Ya, kadang-kadang kan begitu terus ya, ya sudah gitu ya. Itu orang kecil kita harus mengukur juga tuh. Ya, karena di situlah seni kapan kita harus tegas ya, kapan kita harus lembut ya. Itu seni dia tuh. Itu masing-masing orang kan berbeda. Ya, karena orang berbeda. Ya alhamdulillah ya, saya juga enggak tugas-tugas begitu juga enggak. Terakhir ya, ajak dialog, ngobrol gitu kan, apa sih kamu maunya apa? Kamu kan mau jadi apa? Kamu udah kuliah semester segini. Sekarang kamu jadi apa nih? Nah, saya minta untuk kamu pilih aspek dakwah apa yang kamu suka. Nah, bidangnya ini ya sudah. Saya kayaknya sukanya ini ya. Sudah kamu itu tekuni. Perlu kita ajak dialog karena itu kewajiban kita sebagai orang tua ya, supaya anak tahu adabnya. Kamu tuh orang Islam ya, kewajiban kamu begini ya, kalau enggak ya, ya kamu salah, kamu dosa. Nah, kewajiban saya kan ngasih tahu kalau dia sudah kemudian ikut ya silakan, kalau enggak silakan ya, kita nggak bisa maksa ya. Nabi Nuh alaihissalam aja nggak bisa maksa anaknya untuk ikutin beliau kan ya. Nabi Lut alaihissalam nggak bisa maksa istrinya untuk ikut anaknya, apa ikut suaminya. Jadi alhamdulillah ini hak. Jadi kita harus hati-hati karena di dalam deklarasi hak asasi manusia itu konsep hak tadi itu berbeda dengan konsep Islam tadi gitu ya. Kalau di sana kan ada hak itu selama tidak melanggar hak orang lain batasannya ya. Kalau kita enggak, hak itu konsepnya jelas sesuai dengan ketentuan Allah. So, bisa jadi ada kewajiban yang melanggar orang lain, nggak apa-apa loh, naik mungkar tadi itu melanggar orang lain mesti ya. Bukan hak untuk maksiat, hak untuk murtad nggak ada dalam Islam, hak untuk kafir nggak ada ya. Jadi saya berhak loh untuk mohon maaf, Anda menyebarkan kemungkaran, menyebarkan kekufuran, menyebarkan kemusyrikan dalam pandangan Islam itu bukan hak ya. Lo sekarang aja nggak boleh. Ya kan? Baru apa namanya, kalau dia menghina orang lain. Jadi misalnya gini, kalau kita lihat konsepnya di KUHP kita kan gini, kalau orang mencederai orang lain ya, apa namanya, menghina gitu ya, melecehkan, baru dia bisa dituntut ya. Tapi kalau dia menghina Tuhan ya, menghina agama gitu ya, itu apa namanya, dalam batas tertentu dia nggak ada. Misalnya begini, di negara kita ini kan ada orang dulu apa puasa Ramadan lah ya, namanya puasa, dia misalnya nggak puasa ya, terus dia menampakkan ketidakpuasannya ya, itu mungkar namanya, itu nggak boleh, itu bukan hak dia, itu nggak boleh. Lalu kalau dia nggak puasa, dia sendiri orang nggak tahu, tapi begini, dia nggak puasa menampakkan apa dia nggak puasa, itu mungkar namanya, itu nggak boleh ya. Jadi dia minum khamr gitu ya, kalau di sendiri di, siapa yang tahu, tapi kalau dia sudah di jalan itu mungkar. Amar ma'ruf nahi munkar, kalau yang lain jadi makanya dalam Islam itu kegiatan amar ma'ruf nahi munkar tadi ya, bunyi aktif misalnya wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar ya, apa namanya, perintahkanlah kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar dan cegahlah kemungkaran. Ya, kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, amar ma'ruf nahi munkar ini yang menentukan hidup dan matinya umat Islam. Jatuh bangunnya umat Islam tergantung pada kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. So, inilah misi kenabian. Ya, Nabi itu diutuskan untuk amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang baik dan apa, mencegah yang guru ya, yang al-mungkar. Nah, jadi kalau ini nggak dilaksanakan, maka umat Islam akan hancur. Dalam hadis Rasulullah sebutkan idza tarakat al-amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan keberkahan wahyi. Jadi azab Allah itu bisa turun ketika amaran yang tidak ditegakkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, Rasulullah mengatakan begini, waktu itu ada satu kampung sedang ada musibah. Rasulullah mengatakan kampung itu sedang diazab oleh Allah. Ya. Sahabat heran, ya Rasulullah, di kampung itu banyak orang soleh, ya. Ibadahnya seperti Nabi, bagaimana mereka diazab? Kata Rasulullah, mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitar. Nah, kita mulai ini juga menjadi catatan juga, ya, kalau ke dalam konsep pembangunan harus masuk, ya, supaya pembangunan, supaya negara kita ini aman, ya, nggak dapat azab Allah, ya. Salah satu rumusnya gitu ya, rumus nggak dapat azab Allah itu rumusnya apa? Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi kalau di Jakarta itu sudah gak ada yang amar nahi munkar, ya. Karena ini fardu, secara kelompok fardu kifayah namanya. Di dalam surat Al-Imran ayat 104, wa taqum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang gitu. Di antara umat kamu harus ada sekelompok orang. Jadi amar nahi munkar itu hukumnya fardu ain untuk kita masing-masing. Tapi yang satu kelompok yang profesional, ya, yang memang fokus di situ harus ada. Wa taqum minkum ummah, yang kerjaan yang kuna ilal khair wa yang muruna bilal wa yang hauna anil munkar. Jadi harus ada di kalangan kita. Nah, itu yang disebut organisasi dakwah itu. Enggak semua umat saya harus masuk dalam organisasi itu. Ya, tapi segolongan ini yang menangani kemungkaran secara profesional. Karena kalau mungkar ini ada yang bisa ditangani individual, ada yang enggak bisa, ada yang sistemik masalahnya. Ya, misalnya menghadapi narkoba, enggak bisa individual. Gitu kan? Itu mungkar. Harus ada lembaga gitu. Itu kewajiban negara dan masyarakat juga wajib, ya. Premanisme kadang-kadang itu nggak bisa, ya. Misionaris, ya, itu mungkar yang mengatasi seperti ini nggak bisa individu lagi, itu harus ada kelompok yang profesional yang memang disiapkan untuk menghadapi hal mungkar, ya. Ini yang kewajibannya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah di dalam masalah al-munkar. Nah, kalau ini nggak dilakukan, ya hancur. Madrasah ini pasti diazab oleh Allah. Ya. Jadi kita bersyukurlah dengan masih ada ya saudara-saudara kita yang peduli dengan kemungkaran ini. Ya, karena kalau enggak, azab Allah turun itu. Jadi ada sebagian masih ada yang peduli dengan itu. Ya. Kewajibannya sih bukan hanya ada, cukup. Karena untuk mengatasi kemungkaran, bukan yang penting ada. Karena fardhu kifayah itu konsepnya konsep cukup, ya. Untuk menyelenggarakan jenazah itu kifayah, ya. Fardhu. Tapi fardhu kifayah ini bukan asal ada satu orang nggak cukup, nggak bisa. Harus sekelompok orang sampai kewajiban itu terlaksana. Nah itu namanya kifayah. Kafa yang fi kifayatan. Kafa maknanya cukup. Ya. Ada dokter kandungan, ya, tapi nggak cukup jumlahnya, berarti belum terpenuhi kewajiban itu. Ya. Ada ahli kristologi, tapi nggak cukup jumlahnya, berarti wajib ditambah. Ada guru sejarah yang mengajarkan sejarah dengan benar, tapi jumlahnya nggak cukup, berarti wajib, ya, wajib ditambah lagi. Ya, makanya fardu kifayah itu fardu untuk tegaknya masyarakat. Masyarakat itu akan tegak kalau fardhu kifayah ini dilaksanakan dengan baik gitu. Nah itulah amaran yang mungkar. Nah kalau kita melaksanakan amaran yang mungkar, berarti melanggar hak orang yang mungkar tadi. Dia gak bisa mengatakan, loh hak saya dong untuk maksiat, maaf. Tapi bukan begitu, Anda tidak punya hak, ya, untuk maksiat. Anda tidak punya hak untuk menyebarkan kemusyrikan. Anda tidak punya hak untuk kafir. Kalau di barat itu ada bukan hanya right to live, tapi juga right to die. Hak untuk hidup, ya, tapi juga mereka menjamin hak untuk mati. Jadi pilihan, kata mereka, kan saya punya pilihan, ya, mau hidup mau mati tergantung saya. Oh, ini salah, ini konsepnya keliru. Kalau menurut Islam, ya, pandangannya enggak gitu. Tubuh Anda itu bukan milik Anda. Makanya Anda tidak punya hak mengatur seenaknya tubuh Anda sesuai dengan kemauan Anda, enggak. Itu beda konsep ya. Kalau orang sekuler mengatakan ini tubuh saya. Boleh saya buka, boleh saya tutup, boleh saya sakiti, boleh ya mabuk segala macam. Oh, enggak boleh gitu. Dalam pandangan Islam bukan. Tubuh kamu itu punya Allah. Inna lillahi. Ya, kita ini semua punya Allah. Karena ini amanah Allah bukan punya kita, maka namanya amanah, tubuh kita harus kita gunakan bukan menurut kemauan kita. Harus kita gunakan sesuai dengan yang memberikan amanah itu. Ini beda konsepnya. Sangat beda dengan hati-hati itu. Ya, jadi sekarang orang demo-demo menuntut hak, ya. Kami hak, ini hak, ini rumah. Ini Anda tidak punya hak untuk tunduk kepada Allah. Anda tidak punya hak untuk memamerkan aurat Anda. Ya. Jadi kalau kita kemudian mengkritisi itu, ya, itu bukan hanya hak kita, wajib. Ya. Mengingatkan, tausiah. Ya, ingatkan bahwa tubuh Anda itu bukan punya Anda. Ya. Jadi jangan digunakan seenaknya. Ya, sekarang ini Masya Allah makin ngeri ya, lihat kondisi. Ya. Pakaian dan baju gak karu-karuan segala macam itu bukan hak ya, itu jadi dia nggak punya hak untuk apa namanya bermaksiat kepada Allah. Ini kita konsep haknya tadi, jadi human rights, hak asasi manusia sekarang ini istilah itu tidak kita kenal. Ada hukukul insan ya, ada hukukul ibad. Saya ingin hak warga negara untuk dapat pekerjaan yang layak, itu betul, itu sesuai dengan Islam. Tapi negara harus menjamin hak tadi sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, saya kemarin ke Malaysia itu sedih, jam saya ke Malaysia itu sedih ya. Satu pesawat, karena kita ambil pesawat yang paling murah, itu barang TKI, TKW gitu ya. Saya pikir apa, pemerintah ini gak sanggup ya kasih kerjaan di negeri kita sendiri. Malaysia itu dalam keadaan ekonominya sedang turun, ya. Masih sekitar 3 juta TKI kita di sana. Padahal kita ini kaya raya, pulau ribuan. Apa nggak bisa warga negaranya nggak ada kerja, taruhnya di pulau itu, ya. Kasih tunjangan sampai berapa bulan gitu ya. Insya Allah hidup. Itu kaya sekali pulau-pulau kita ini ya. Untuk sekedar makan, ya, ikan gitu ya. Hidup insya Allah. Itu ada rusa, ada macam-macam. Ya, Pak, apa nggak bisa? Misalnya itu apa itu benar? Berarti ini ada sesuatu yang salah kalau saya. Berarti negara ini tidak menunaikan haknya, ya, hak rakyatnya. Gitu. Sampai dia harus meninggalkan ini, ya, sampai harus meninggalkan keluarganya. Kadang-kadang istri meninggalkan suaminya. Ya, pas kalau dia dapat di sana dapat majikan yang baik. Ya, ada beberapa majikan yang ngasih hak. Kadang-kadang beberapa bulan sekali jadi kasih uang untuk pulang ya, menemui keluarganya. Ada yang saya tahu ada orang-orang yang baik begitu, tapi kalau dia enggak ya, kita tahu bagaimana hak. Akhirnya dia tidak, kalau dia istri dia tidak menunaikan haknya, apa hak suaminya kan kasihan. Jadi ini apa nggak benar ya. Misalnya hak perempuan yang melahirkan dan menyusui anak tadi kan itu kan seharusnya tanggung jawab negara ya. Di Malaysia itu dikasih cuti kalau nggak salah 4 atau 6 bulan pegawai negeri di Malaysia perempuan itu kalau menyusui anak yang melahirkan anak itu 6 bulan dapat cuti dibayar ya. Saya sering bercanda sekarang kalau saya jadi presiden saya kasih cuti 2 tahun ya. Jadi dia menyusui anaknya dan itu bekerja dia, itu hak dia dan kewajiban negara untuk menunaikan hak rakyatnya itu ya, supaya dia bisa mengasuh anak dengan baik karena itu hak anak kan. Tadi kan berangkat ayusina murti aku ya 2 tahun itu harus ditunaikan ya, ditunaikan dan dibayari oleh negara, dia dapat gaji. Saya ketemu dengan seorang ustaz yang istrinya orang Indonesia, istrinya orang Malaysia, pegawai negeri kan. Dia cerita 6 bulan istrinya kalau melahirkan gitu ya, itu dapat cuti 6 bulan. Di kita kan tahu berapa bulan ya dapat cutinya ya, sampai presiden 2 tahun atau 3 tahun lah ya. Lebih bagus ya kita cuti melahirkan, kita kasih itu haknya, ya kita tunaikan haknya. Ya kalau anaknya terus menerus gimana waktu dia lahir terlalu lagi, ya nggak apa-apa. Ya, makanya kementerian yang pertama saya bubarkan nanti kementerian pemberdayaan perempuan. Ya, perempuan udah banyak yang berdaya sekarang. Jadi beberapa penelitian sekarangnya ada kecenderungan prestasi perempuan itu naik di kampus-kampus dan prestasi laki-laki turun. Di Malaysia itu sudah sampai 65% 70%. Jadi rasio laki-laki dan perempuan yang di tingkat universitas itu sudah lebih banyak perempuannya kalau di Malaysia. Ya, di Indonesia saya sudah isi satu kampus Islam wisuda 2/3 wisudanya perempuan. Ya, ini mungkin dampak dari pemberdayaan perempuan itu. Banyak perempuan yang berdaya, yang harus diberdayakan itu keluarga. Jadi suami istri harus dididik untuk dia bisa mendidik anaknya. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, anak kita itu Pak, sekolah dari TK sampai tinggi itu gak ada kurikulum untuk menjadi orang tua yang baik, itu gak ada ya. Jadi betul-betul pendidikan kita itu hanya menyiapkan anak untuk menjadi karyawan yang baik ya, untuk menjadi pekerja pabrik yang baik. Itu dia nggak disiapkan, mana ada kurikulum dia ya bisa mendidik anaknya, nggak ada kurikulumnya ya. Jadi betul-betul coba dari SD saya misalnya, apa kurikulumnya, mana dia jadi bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana menjadi ayah yang baik. Saya punya kenalan di seorang psikolog ini Pak Adriano Rusli, sekarang beliau ini mengadakan pelatihan di berbagai daerah pendidikan akil balik. Saya sudah pernah dengar beliau ngasih pelatihan bagus konsep akil balik itu ya. Jadi harus ditunaikan hak anak itu sudah balik, sudah akal apa sudah balik, sudah dewasa, harus ditunaikan haknya ya. Nah itu yang sekarang saya kemarin studi banding ke beberapa lembaga di Malaysia, saya konsultasi dengan Prof. Pak Muhammad Nur, karena kan saya sekarang pesantren saya sekarang buka program untuk SMA. Ya, saya beri nama Pristek Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Itu berangkat dari pengalaman saya pribadi gitu. Dulu saya itu SMA ya, sudah apa namanya, sudah membaca buku-buku, buku Hamka sudah selesai, Tasawuf Modern sudah selesai, saya sudah kitab Talim Mutalim sudah tamat berapa kali, kitab Ukudulijen, kitab Kawin ya, ya kitab Hak Suami Istri itu. Itu saya SMA udah tamat 2 kali ya. Kemudian kitab Nahwu Shorof saya SMA umum, saya masih SMA negeri ya. Jadi saya sudah tamat SMP itu sudah tamat Arba'in Nawawiyah, Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali, kemudian beberapa kitab ini. Nah sekarang saya coba untuk anak saya yang SMP ya, karena saya di pesantren sendiri wajibkan itu. Kemudian saya kirim anak saya dengan teman-temannya ke Jawa Timur 1 bulan ya, kepada seorang kiai di sana, menamatkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim kira karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Itu kitab adab, adab guru dan murid ya. Alhamdulillah bagus hasilnya, dia senang ilmu ya. Jadi umur 14 tahun itu sudah senang kuliah filsafat, kuliah apa namanya, dan ternyata bisa ya. Karena saya misalnya SMA itu saya sudah baca filsafat ontologi dalam Islam, tetap saya juga tetap belajar apa namanya fisika, kimia, matematika saya belajar. Ya, jadi kalau saya lihat di dalam sejarah Rasulullah, pendidikan Rasulullah luar biasa. Anak-anak umur 13-14 tahun waktu itu sudah siap perang. Bahkan mereka datang kepada Rasulullah minta diizinkan untuk ikut perang. Ya. Abdullah bin Umar itu datang kepada Rasulullah umur 14 tahun. Waktu itu mau perang Uhud, oleh Rasulullah tidak diizinkan. Karena masih 14 tahun. Waktu umur sudah 15 tahun datang lagi pada Rasulullah gitu. Waktu itu mau perang Khandaq baru diizinkan oleh Rasulullah. Nanti oleh Umar bin Abdul Aziz, itu dijadikan kebijakan 15 tahun itu batas anak dan dewasa. Jadi Bang Aat ini punya konsep ya, bahwa remaja itu konsep yang salah. Tidak ada, malah istilah itu sekarang salah lagi dibikin istilah remaja masjid. Karena tidak ada konsepnya remaja ini. Nah sekarang kalau kita berita anak SMA sekarang itu hanya disiapkan untuk masuk universitas. Jadi SMA itu konsepnya pra-university, sehingga anak SMA tidak dibuat matang ya, tidak disiapkan untuk mandiri. Dia dilatih menjawab soal supaya bisa masuk diterima di universitas gitu. Ini pendidikan kita mundur, bahkan mundur dibandingkan zaman Belanda. Karena dulu SMA di zaman Belanda itu sudah matang, walimin dulu SMA semua. SMA di masa Belanda dulu ada Jamiat Khair di Jakarta ya. Tahun 1906 sudah ada sekolah setingkat SMA di Jakarta yang guru-gurunya itu para ulama dari berbagai dunia Islam, dari Tunis, dari Sudan, dari Saudi. Itu tahun 1906 sudah ada. Saya cek lagi sejarah pendidikan Islam, kurikulumnya Al Hasan, kurikulum Mu'alimin Jogja, ada sejarahnya itu. Ternyata dulu semua sama. Saya dapat cerita seorang tokoh pendidikan di Surabaya, duduk dosen ITS, dosen elektro. Dia cerita, saya tahun 62 ya. Dia bilang, saya lulus SMP di Surabaya. Waktu itu saya daftar SGA. Dulu SGA 4 tahun, sekolah guru atas. Itu 4 tahun ya, namanya Pak Abdul Kamil ini. Ditolak masuk SGA. Dilihat rapotnya, gak menuhi syarat masuk SGA, di bawah standar. Terus dia daftar ke SMA 2. SMA 2 ini SMA paling bagus, langsung diterima dengan rapor yang sama. Jadi waktu itu untuk menjadi guru ya, itu standarnya tinggi. Standarnya tinggi. Jadi yang Fuad Hasan masuk SGA itu, jadi bilang Fuad Hasan itu rapornya bagus, pintar, masuk SGA. Jadi ternyata kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan kita itu sekarang kita ditarik ke atas gitu. Ya SMA sekarang dianggap ini anak-anak. Ya ini masih anak-anak. Menurut saya itu hak orang yang dia sudah dewasa tidak ditunaikan. Hak dia untuk tahu adab, hak dia untuk tahu pemikiran, hak dia untuk ini tidak ditunaikan. Akhirnya kasihan, anak ini sudah dewasa tubuhnya, sudah matang syahwatnya ya, tapi dia tetap diposisikan sebagai anak-anak ya. Bahkan dia tidak ngerti mana baik, mana buruk, mana yang utama, mana tidak utama ya, mana penting, mana tidak penting ya, itu tidak tahu ada. Yang sedih lagi kalau saya tenang, nanti gak ngerti misalnya siapa tokoh panutannya, gak tahu karena gak dikenalkan sama sekali. Jadi hak ya, anak tadi yang sudah dewasa ya, gak itu naikkan di dalam pendidikan. Nah itu gak boleh ya. Saya baru menyadari juga, akhirnya saya minta teman-teman saya yang sudah dokter-dokter juga, ayo sekarang ngajar SMA ya, saya ujian satu-satu. Karena ini kita salah konsep ya. Selama ini seolah kalau namanya guru itu kalau saya pintar, kalau lulusan, kalau sudah doktor ngajarnya di pasca itu keliru. Ini keliru, dulu nggak begini. Ulama kita dulu nggak begitu. Ulama kita dulu ngajar itu ya, mulai dari yang rendah itu guru-gurunya pintar-pintar. Ya, nanti yang menentukan kualitas anak ini adalah gurunya ini. Ya, gurunya ini harus orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang berakhlak mulia. Baik, adalah itulah ya. Jadi di hari apa namanya hak asasi manusia tadi ya, kita luruskan konsep hak-hak hamba tadi, hukukul ibad itu ada hak yang Allah yang menentukan. Jadi bukan kita yang ngarang-ngarang nentuin hak kita sendiri gitu kan. Kalau kita bekerja keras, kita dapat harta, kita dikasih tahu di dalam harta itu ada hak orang miskin. Nah berarti kan kalau kita nggak ada wahyu seperti itu, kita nggak tahu ini harta saya kok, kenapa harus saya apa namanya harus saya kasih orang lain gitu kan. Nah itu gak betul cara berpikir begitu. Baik, demikian bermanfaat dan taufik berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.